Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, para mahasiswa Taqwa College, para ustadz, para guru dan para hadirin dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua pagi ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua sehat walafiat, tetap dalam iman, Islam dan istiqomah dalam kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita sekarang bisa masuk ke sesi yang kedua dari 27 serial kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Pagi hari ini kita masuk ke materi kedua, yaitu pentingnya memahami Islamic worldview, ya, pandangan alam Islam atau pandangan hidup Islam. Ya, pentingnya memahami Islamic worldview sejak SMA. Ya, pertama saya ingin menekankan bahwa mengapa Islamic worldview ini harus dimiliki oleh seorang murid, seorang anak sejak SMA. Nah, usia SMA ini adalah usia akil balig. Ya, kita menyebut usia SMA ini adalah biasanya rata-rata antara 15 sampai 18 tahun kalau di kita. Jadi kalau kita masuk begitu anak masuk ke pendidikan tingkat SMA, kita sebut sekolah menengah atas, kan, kalau bahasa Arabnya madrasah aliyah. Aliyah itu tinggi, ya. Jadi sebenarnya SMA itu adalah sudah masuk pendidikan tinggi, ya. Maka disebut dengan aliyah. Jadi di Indonesia ini kadang-kadang unik, ya. Ada sekolah tinggi, ya. Sekolah tinggi disebut dengan ma'had ali. Tapi kalau madrasah aliyah itu juga sebetulnya sekolah tinggi juga. Jadi antara madrasah aliyah dengan ma'had ali itu sebetulnya sama istilahnya. Ya, jadi kalau dalam konsep pendidikan Islam, kalau kita baca dalam buku Profesor Muhammad Nur, ya, tentang falsafah dan praktek pendidikan Profesor Naqib Al-Attas, nah, beliau memasukkan pendidikan tinggi itu ketika pendidikan akil balig. Nah, kalau dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan riwayat Imam Bukhari, ya, bahwa Rasulullah pernah melarang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk ikut dalam perang Uhud karena umur beliau waktu itu belum genap 15 tahun. Itu tahun Qomariyah. Ya. Jadi karena belum genap 15 tahun tidak boleh. Ya, makanya para ulama, ya, menyebutkan bahwa memang batas akhir, ya, anak-anak begitu orang masuk 15 tahun itu sudah dinyatakan berakhir masa anak-anaknya. Dan dia sudah dewasa, dia sudah akil balig. Nah, nanti masalah ini akan kita bahas dalam tema yang lain, ya, tentang bagaimana pendidikan ideal tingkat dasar dan menengah, ya, pada sedikit tentang yang disebut definisi SMA. Jadi SMA itu adalah kalau dalam pandangan Islam itu sudah orang dewasa. Ya, jadi dia penting. Kalau orang dewasa itu apa dalam Islam? Dia akil balig, dia sudah mukallaf. Karena dia sudah mukallaf, mukallaf dari kata kallafa, ya, yukallifu taklifan, ya, fahuwa mukallafun, orang yang diberikan beban. Beban apa? Beban syariat. Jadi orang yang sudah akil balig itu dia sudah dewasa, dia sudah mukallaf, maka dalam ketentuan Islam dia sudah menanggung dosa kalau dia melakukan perbuatan maksiat, dan dia akan mendapatkan pahala kalau dia menjalankan perbuatan yang amal soleh, ya, perbuatan yang baik itu. Jadi, nah, sekarang kita rumuskan dulu, kalau orang sudah mukallaf, ya, sudah masuk jenjang SMA ini, apa yang harus dia punyai atau dia kuasai? Maka tentu dalam pendidikan Islam yang pertama adalah adab, ya, akhlakul karimah, karena model pendidikan Islam yang sudah baku memang mendahulukan adab daripada ilmu. Yang kedua adalah mengutamakan ilmu-ilmu yang fardu ain sebelum ilmu-ilmu yang fardu kifayah, atau antara fardu ain dan fardu kifayah harus, ya, dipelajari secara proporsional. Nah, ini tingkatan SMA, kan. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau begitu anak lulus SMP, dia masuk SMA, ya, maka fardu ainnya dia sudah harus dapat. Apa itu fardu ainnya? Pertama, imannya harus benar. ya, dia harus sudah tahu mana iman, ya, dan pada saat yang sama dia harus tahu apa yang merusak keimanan atau lawan dari keimanan, yaitu kekufuran. Dia harus tahu apa itu tauhid, dan pada saat yang sama dia harus tahu apa yang merusak tauhid, yaitu kemusyrikan. Ya, ketika dia sudah dewasa, dia harus tahu mana itu yang halal, mana itu yang haram. Dia harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, ya, mana yang dilarang, ya, mana yang makruh. Ya, dia sudah dewasa, dia harus tahu, ya, mana ibadah yang diwajibkan, mana amaliyah yang dilarang, dan juga dia harus tahu mana akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, ya, seperti jujur, ya, kemudian sajaah, ya, punya sikap berani, ikhlas, ya, tidak riya, tidak sombong, ya, kemudian tidak malas, tidak merasa lemah. Nah, itu akhlak-akhlak yang tercela, dia harus tahu. Jadi harus tahu akhlakul karimah, harus tahu akhlak yang tercela. Ya. Jadi ini yang perlu diketahui, ya, dalam konsep pendidikan Islam. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang mengapa penting, ya, Islamic worldview ini atau worldview of Islam, ya, pandangan alam Islam, pandangan hidup Islam ini bagi seorang murid, seorang siswa pada jenjang terutama ketika dia sudah SMA, ya, karena dia sudah akil balig. Nah, sekarang kita menginjak apa itu worldview. Ya, worldview ini, ya, pandangan alam kalau bahasa Indonesia. Ya, kita bisa juga menggunakan istilah pandangan hidup, ya, atau dulu dikenal dengan Weltanschauung. Ya. Jadi Prof. Naqib Al-Attas menyebut worldview itu sebagai ru'yatul Islam lil wujud, yaitu worldview of Islam. Ya, pandangan Islam itu bagi pandangan Islam terhadap realitas, terhadap wujud itu. Ya, apa pentingnya? Nah, saya akan berikan contoh-contoh yang sangat praktis, ya. Misalnya begini. Sekarang kita lagi wabah corona, ya. Bagaimana kita seorang muslim, ya, dengan worldview kita, worldview Islam, memahami fenomena virus corona ini? Ya. Maka dalam pandangan Islam, ya, worldview Islam, ya, ciri dari worldview Islam itu kita tidak berhenti pada aspek fisika. Sebab dalam Islam yang wujud itu bukan hanya yang hissi. Yang hissi itu yang materi. Ya, tapi juga yang ghairu mahsus. Ya, sesuatu yang tidak terindra. Itu juga wujud. Jadi surga, neraka, pahala, dosa, berkah, ya. Kemudian hisab di hari akhir. Ya, kemudian campur tangan Allah, ya, dalam semua hal, ya, itu sesuatu yang ghairu maksus, sesuatu yang insensible, ya, tidak terindra, itu wujud, ya. Jadi al jannatu hakun, ya kan, an naru hakun, itu wujud, ya, sesuatu yang nyata, itu wujud. Nah, kalau kita menyebut bahwa pandangan Islam terhadap realitas, maka begitu seorang muslim yang punya worldview Islam, ya, dia akan melihat realitas atau wujud tadi itu bukan dalam aspek fisika saja, aspek materi saja. Jadi contohnya begini, seorang ilmuwan sekarang ini, ahli virus, ya, itu ya gara-gara virus corona ini, saya sampai teringat karena dulu waktu saya kuliah di kedokteran hewan, saya satu semester belajar tentang virus. Tapi memang dosen saya ingat, ya, beliau sudah meninggal, ya, mudah-mudahan Allah menerima amal-amal beliau ini. Ingat saya namanya Pak Suharjo, saya belajar ilmu virus, virologi namanya. Jadi kalau seorang peneliti, ya, meneliti virus, ya, sekarang ada di internet kita bisa melihat beberapa penjelasan dokter atau ahli virus gitu. Itu kalau kita jelaskan dari sudut yang aspek materi saja, ya, aspek fisik saja, kita tahu bahwa virus corona itu begini-begini, ukurannya sekian gitu, ya. Ada makanya disebut corona karena ada mahkotanya, ya. Virus itu bisa berkembang biak, virus itu bisa menyebabkan dia masuk ke tubuh kita, bisa melalui mata, bisa melalui mulut, bisa melalui hidung. Kemudian virus itu menempel di tenggorokan, dia merusak sel-sel mukosa, masuk nanti sampai ditahan oleh tubuh kita dengan berbagai mekanisme pertahanan yang sangat canggih. Itu semua ya, para peneliti virus ini gitu ya, itu namanya empirical knowledge. Itu ilmu yang empiris. Dia buat riset ilmu-ilmu yang tajribah berdasarkan percobaan ya. Itu bisa diteliti. Nah, Islam mengakui itu ini sebagai ilmu ya. Jadi kalau orang Islam itu mempelajari akidah seperti dalam kitab Aqaid Nasafiyah, maka sebelum belajar akidah itu di mukadimahnya dijelaskan oleh Imam An-Nasafi tentang tiga sebab manusia meraih ilmu. Ya, bil hawasil khamsi dengan panca indera, ya, wa bil khabari shodiqi dengan khabar shodiq, dengan cerita yang benar. Ya, berita yang benar itu bisa dua, bisa yang wahyu dan bukan wahyu. Ya, misalnya gini, berita tentang siapa orang tua kita, ya, itu adalah khabar shodiq itu. Itu berita yang benar. Itu bukan empiris itu. Jadi tidak perlu seorang anak itu ya, dia merasa harus membuktikan secara empiris untuk mengakui siapa orang tuanya. Ya. Ada anak yang dia minta tes DNA ya, untuk membuktikan apakah ibunya sekarang itu betul-betul ibunya yang asli gitu ya, ibu sebenarnya. Itu sebetulnya sudah cukup ilmu itu ya, dari penjelasan dari berita-berita orang-orang yang kita percayai gitu ya, yang semuanya mengatakan ini ibu kita, ini bapak kita, itu sudah cukup. Itu namanya empirical knowledge, itu true report ya, berita yang benar. Seperti juga kita tahu presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, itu jadi berita. Dia bukan wahyu, kalau wahyu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang kedua ya, khabar shodiq. Kemudian yang ketiga dari akal. Ya, akal ini punya kita dikaruniai akal ya, kemampuan untuk memahami ya segala sesuatu ya, itu dengan akal kita, dan itu melahirkan ilmu, ilmu akliyah ya, rational knowledge. Oh iya, mungkin diumumkan ini kan kita melalui Facebook ya, jadi melalui Facebook, jadi nanti yang mau lihat di YouTube ada siaran tundanya di upload nanti malam. Jadi kan kita sehari 3 kali nih, saya potong dulu ya, dari pagi 6:30 sampai 7:00, kemudian waktu pagi gini 9:00 nanti sampai insya Allah 10:30, dan malam nanti 8:00 malam sampai 9:30 ya, itu 3 kali. Jadi nanti yang sekarang kita lewat Facebook siarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, 3 sumber mencari ilmu, sumber ilmu dalam Islam ya, asbabul ilmi linnasi ya, thalathatun itu. Nah, sekarang ya, kita menerima informasi tentang virus tadi kan mengamati itu. Ya, kemudian akal ilmuwan ya, itu mencoba menghubungkan satu fakta dan fakta yang lain, kemudian dia mencoba menarik kesimpulan. Sebab tidak semua bisa terindra. Saya kemarin atau 2 hari yang lalu saya telepon senior saya lah, sekarang seorang profesor di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Saya telepon beliau minta penjelasan tentang virus corona ini gitu. Saya minta penjelasan karena beliau pernah tampil di ILC, Profesor Agustiono itu, dan menjelaskan tentang virus corona. Yang saya tanya adalah apakah sudah bisa diketahui dengan empiris, dengan pasti ya, cara kerjanya virus corona ini. Ya, jadi virus corona ini sebetulnya menyebabkan penyakit itu mekanismenya seperti apa? Apa yang dirusak? Ya. Dan ternyata itu tidak mudah. Kata beliau, yang sudah diketahui sekarang ini adalah berdasarkan jurnal yang beliau baca, virus corona itu menyerang paru-paru, menyebabkan plek. Makanya salah satu gejala penyakit corona ini kan penyakit gara-gara virus corona ini itu sesak nafas gejalanya itu, karena dia menyerang paru-paru. Itu sekali lagi ya, saya mau jelaskan ini ilmu empirik ya, dan ilmu rasional, karena meskipun tidak diindra secara langsung tapi di nalar gitu kan. Nalar manusia itu sederhana, kalau ada sakit pasti ada sebabnya kan gitu. Ya, makanya orang nanya kan, lu kok ada kemarin video di kereta orang kelojotan gitu kan, seperti mau meninggal. Orang mesti tanya kan, sebabnya apa? Gitu. Nah, menghubungkan antara sebab akibat itu adalah rasional. Ya, jadi mengapa begini? Karena begini. Ya, itu rasional. Misalnya, makanya nanti akal kita bisa menemukan Tuhan. Ya, menemukan bahwa ada Sang Pencipta. Ya, karena mustahil ya kalau kita sekarang ada di gedung Attaqwa College ini. Pasti meskipun ada yang tidak melihat gedung ini dibangun, ya, akal kita memastikan pasti ada yang membangun. Ya, tidak mungkin dulu logikanya gitu ya. Di sini dulu ada tumpukan semen, tumpukan pasir, tumpukan batu, tumpukan besi, gitu ya. Terus tiba-tiba ada angin ribut, tornado, ya, berputar-putar semua barang ini berputar-putar di udara, terangkat ke udara, terus jatuh ke bumi, jadilah gedung Attaqwa College ini. Kan tidak mungkin itu. Akal kita akan menafikan itu. Itu namanya rasional, ya kan? Makanya kalau rasional itu gini, ada kebakaran pasti ada api. Meskipun kita enggak melihat apinya, ya kan? Kita hanya lihat asap, wujud api tidak kita lihat. Ya, itu namanya rational knowledge. Ya, sama dengan kita mengatakan begini. Lingkaran itu pasti tidak punya sudut. Ya, kalau ada yang punya sudut berarti bukan lingkaran. Ya kan? Anak itu tidak mungkin lebih tua dari ayahnya. Ya, artinya apa? Kalau ada orang ngaku anak, ya, tapi ternyata lebih tua dari ayahnya, pasti bukan anaknya, kan gitu. Itu sudah hukum yang secara rasional bisa diterima, hukum akli itu. Nah, sekarang bagaimana worldview kita melihat virus tadi kan kita bicara begitu. Orang-orang sekuler, ya, dia berhenti di situ, berhenti di aspek apa tadi, empiris dan rasional tadi. Ya, orang sakit harus diobati ya karena virus, maka disarilah obat antivirus karena sekarang virus corona belum ditemukan serumnya gitu ya atau vaksinnya, maka sekarang yang dilakukan adalah memperkuat daya tahan tubuh karena virus ini ya mulai merangsang tubuh untuk mengeluarkan antibodi itu pada hari ke-7. Ilmu empirisnya begitu kan. Terus mulai hari ke-7 terus sampai hari ke-14 itu antibodinya keluar, itu kata dokter ahli virusnya begitu ya, kalau kita dengarkan penjelasannya sampai di situ, berhenti sampai di situ ya. Ini penting ini ilmu ini, sob, nanti kita lihat ya di YouTube sekarang ini kalau kita nggak memahami Islamic worldview ini berat ini ya. Ada yang masalah apa namanya soal sholat Jumat besok gimana, masih apa di masjid apa enggak, fatwa ini sampai ada yang saling mencela, itu nggak perlu ya, menurut saya nggak perlu. Kita hormatilah setiap pendapat yang didasarkan pada ilmu ya, bukan asal-asalan ya, meskipun mungkin kita beda pendapat tapi pendapat harus kita hormati. Nah, tema kuliah kita pagi hari ini tentang bagaimana worldview Islam ya melihat virus ini. Nah, ini penting ya. Jadi dalam pandangan Islam, saya lagi tadi itu, kita empiris tadi ya atau rasional saja, kita harus masukkan satu aspek metafisika, aspek ilahiyah, ya, aspek apa namanya, bahkan kita kaitkan juga nanti dengan dimensi ukhrawi, ya, dimensi keakhiratan. Jadi virus itu dalam pandangan apa ya, worldview Islam, ya, virus itu bukan benda yang punya irodah. Jadi virus itu nggak punya kemauan gitu loh, ya kan? Ah, saya serang deh sekarang Depok gitu ya. Terus virus itu musyawarah dulu ya, rembukan, yuk besok kita serang Jogja gitu. Enggak begitu ya. Virus ini bukan berkehendak sendiri gitu loh. Ya. Jadi virus ini dia ada yang menggerakkan. Ini penting karena nah ini enggak ada di ilmu yang sekuler gitu ya. Melihat virus ya semata-mata berhenti di aspek apa tadi, fisika kan ya, aspek materinya tadi. Worldview Islam nggak begitu. Jadi kita ini gampang aja ya, qul la yusibana illa ma katabullahu lana ya. Jadi kalau ada virus menyerang begini gitu ya, sudah jadi wabah segala macam, dalam worldview orang Islam cara pandang kita melihat virus itu apa, bahwa virus ini itu kiriman dari Allah. Ini kehendak Allah. Yang punya iradah itu Allah, ya, bukan virus. Ya. Sama dengan apa? Banjir. Ketika banjir melanda daerah-daerah kita, gitu ya, maka kita tidak mengatakan bahwa oh awan itu iseng banget ya banjiri kita, gitu, gitu. Awan itu tidak punya iradah. Awan itu datang karena kehendak Allah. Maka awan itu datang, ya kan? Kesini, kesini, kesini, kesini, ya kan? Allah mengatur itu semua, bukan kehendak kita. Ya, jadi itu bukan kehendak awan itu sendiri. Sama dengan gempa bumi. Dikatakan oleh para ilmuwan, lempengan-lempengan bumi bergeser. Lempengan-lempengan bumi bergeser, itu bukanlah kehendaknya. Ya, bukanlah kehendaknya. Nah, ini worldview kita, ini kan gak kelihatan tuh. Dari mana kita tahu iradah Allah? Itu Pak, virus itu menggerakkan Allah. Allah yang sudah tahu ini. Ya. Nah, karena yang menggerakkan virus ini Allah, pasti Allah punya maksud. Ya kan? Apakah banjir, apakah menyebarnya penyakit, apakah gempa bumi, itu ada maksudnya. Untuk apa Allah? Nah, kita disitulah ada penting ilmu wahyu, revealed knowledge itu. Ya, ilmu wahyu yang menjelaskan bahwa ya suatu kejadian itu datang ya kepada kita semua ini, kalau kita orang mukmin maka ini bisa merupakan teguran dari Allah, bisa merupakan ujian dari Allah, ya bahkan bisa juga merupakan hukuman dari Allah, kita nggak tahu. Tapi apapun yang terjadi, yang penting setiap peristiwa itu kita tidak hanya membaca aspek materinya. Apa sih sebetulnya dampak penting gitu ya, peristiwa wabah corona, banjir segala macam itu, apa yang diharapkan dari manusia? Nah, ini lagi nih world view kita. Ya, maka kita tahu bahwa ini tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Ya. Jadi kalau ya na'udzubillah ya, orang-orang yang tidak beriman, ya, kita mudah-mudahan dijauhkan dari itu. Maka dia tidak bisa memahami ini. Ya, dia akan memahami virus corona ini sebatas penyakit, membahayakan tubuh, ya, karena nah itu salah satu ciri worldview Islam adalah kita mengintegrasikan pandangan kita terhadap realitas, gitu ya, antara aspek materi dengan aspek meta materi atau metafisik itu, ya, itu yang penting. Semua kita lihat itu. Apa kita lihat ini, ya? Makanya kenapa orang Islam itu, ya, itu sangat dididik untuk tidak menjadi sekuler, karena seluruh aspek kita, baik pandangan kita, perilaku kita, itu selalu mengkaitkan dengan aspek ilahiyah. Nah, bahkan ayat pertama yang turun kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Waktu itu orang-orang jahiliyah sudah membaca. Ya, orang Yahudi Nasrani sudah baca. Orang sekuler pun membaca. Tapi yang membedakan dari ayat ini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, itu penting. Jadi manusia langsung diikat dengan ayat pertama ini, cara pandang dia. Kamu ini ada di dunia bukan spontan, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang dari monyet gitu ya, muncul manusia, enggak begitu. Ya, manusia disadarkan kamu itu ada di dunia ini karena ada yang menciptakan gitu. Itu pandangan kita ya terhadap realitas ya, terhadap wujud ini ya, virus tadi itu. Beda ya. Jadi makanya kalau orang world view-nya sekuler ya, dia tidak mengakui dimensi ilahiyah itu, akan sangat berbeda pandangannya dengan Islam ya, yang memahami bahwa aspek materi itu harus diintegrasikan ya, cara pandangnya ya, cara pandang kita dengan aspek meta materi atau metafisika itu, atau aspek yang insensible ya, ghairu maksus. Ini worldview kita. Nah, worldview itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menentukan Pak, cara pandang dan kemudian perilaku akan berbeda. Ya, orang yang Muslim, gitu ya, dokter yang Muslim, dia kalau menyembuhkan pasien corona, dia tidak akan sombong dengan mengatakan aku yang menyembuhkan kamu loh, aku yang merawat kamu loh, aku loh yang ngasih obat-obatan ke kamu, ya, sehingga kamu bisa sembuh. Nggak begitu. Al-Quran mendidik kita, wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini worldview nih. Jadi ketika kita membaca, kita melibatkan Tuhan. Karena kita bisa membaca itu karena anugerah Allah. Mata kita dari Allah. Ya, untuk kita bisa membaca, kita perlu mata yang sehat dan kita perlu cahaya. Cahaya ini dari Allah. Maka kalau orang kemudian membaca, mempelajari ilmu, dia sombong, dia worldview-nya udah salah. Nah, ini penting ya. Kenapa tadi saya bilang worldview ini harus diajarkan minimal sejak SMA. Sebetulnya sejak dini, terutama ketika mengajar sains. Jadi di buku-buku pelajaran sains kita coba dicek ya, di SD, SMP, SMA itu. Itu buku ajarannya itu masih sekuler enggak? Masih dibangun di atas kerangka worldview yang sekuler enggak? Contohnya begini. Kalau ya, worldview yang sekuler itu begini, dia menafikan aspek ketuhanan itu. Ya, misalnya begini. Biji ditanam, tumbuh jadi tunas. Tunas tumbuh jadi apa? Batang. Batang tumbuh ranting, ranting tumbuh daun, daun dan seterusnya nanti tumbuh buah. Enggak ada aspek ketuhanan di situ. Ya. Nah, dalam worldview Islam, cara mengajarkan sains supaya benar itu tidak begitu harusnya. Jadi Allah lah yang menurunkan hujan itu. Ya, maka dalam surat Abasa kita diperintahkan kan fal yang duril insanu ila ta'amih. Anna sabab nal ma'a sabba thumma saqaqnal ardo syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihata wa abba mata'allakum wali an'amikum. Jadi dalam model pengajaran sains seperti yang Islam ini, maka faktor Allah itu harus terus ada. Allah yang menumbuhkan biji itu, ya. Allah yang kemudian menumbuhkan batang, ya. Jadi bukan batang itu sendiri, bukan biji-bijian itu sendiri yang merekayasa dirinya untuk tumbuh, punya kehendak untuk tumbuh, itu tidak. Ini harus cara worldview kita ini berbeda sekali ya, dengan worldview yang sekuler yang menafikan peran Tuhan itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita ini di Al-Quran banyak sekali diperintahkan untuk memperhatikan alam semesta ini. Ya, itu supaya Tuhan kita itu, karena alam semesta ini tanda, ini ayat. Ya, jadi bukan sekedar apa yang ada di alam ini itu sekedar bahan untuk dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kesenangan manusia, tidak hanya itu. Tapi alam semesta ini, alam ini adalah ayat. Ayat itu sign, tanda, signal, gitu kan. Signal itu menunjukkan pada sesuatu di baliknya. Ya, tanda itu merupakan apa namanya tanda, ya, signal itu tidak menunjukkan pada dirinya. Makanya kan kalau kita mau belok kanan, kita bilang ada lampu sein. Kita nyalakan lampu apa rating ya ke kanan kan supaya kita mau belok kanan. Itu tujuannya itu tanda. Ya, jadi oh lampu kuning menyala, itu untuk apa? Ada tandanya, itu ada maksudnya. Huruf A itu bunyi, ya, simbol tanda dari bunyi A. Begitu juga alam ini, tubuh kita ini, tanda apa? Tanda menunjukkan adanya alkoholik. Ya, coba bayangkan virus yang begitu kecil ya, mengandung unsur DNA yang sangat sederhana, itu sudah membuat panik ya negara-negara raksasa di dunia ini. Ya, itu begitu kecil, begitu sederhananya ya DNA-nya virus itu, tapi sudah mampu memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia ini. Itu baru satu virus loh, baru corona. Ya, yang corona itu ada macam-macam, ada alfa, beta, ya, yang berbahaya ke manusia itu yang beta ini. Yang salah satunya yang COVID-19 ini. Nah itu, jadi sekali lagi saya ingin mencontohkan kalau kita melihat realitas, worldview tadi, cara realitas wujud dari sudut pandang Islam harus mengkaitkan dengan itu. Saya contohkan lagi ya pentingnya worldview. Jadi kalau anak-anak SMA ya diajari, dari kecil diajari sains yang tidak islami, dia akan terpupuk dalam dirinya pandangan yang sekuler. Nanti dia semata-mata menyelesaikan solusi kehidupan dari sekuler. Contoh begini, saya sering mencontohkan cara pandang worldview yang sekuler. Banjir misalnya gitu. Ya. Kalau seorang gubernur ditanya, Pak Gubernur, banjir ini kenapa terjadi? Ya, banjir terjadi karena curah hujan lebat, ya, resapan kurang, sungai dangkal, waduk kurang, ya, dan juga apa itu rob kadang-kadang ya, apa rob itu air laut yang pasang itu kan rob ya. Nah itu karena itu. Sampai di situ ini worldview-nya masih sekuler. Malah Pak Gubernur ditanya, Pak Gubernur gimana cara ngatasi banjir gitu. Ya, cara ngatasi banjir keduk sungai, lebarkan sungai, jangan buang sampah sembarangan, buat resapan yang banyak gitu ya. Tanami pohon-pohon dan seterusnya. Sebatas rasional dan empiris, ini sekuler itu, masih sekuler di situ. Nah, kalau gubernur yang worldview-nya Islam, dia begini, Pak Gubernur gimana cara ngatasi banjir? Yang rasional empiris itu tetap wajib. Ya, Islam ini gubernur itu nggak boleh, gubernur yang Muslim worldview-nya Islam nggak boleh ini. Ini saya contoh worldview Islam. Ya keduk sungai. Ya, ini kalau gubernurnya worldview-nya Islam ya. Saya nggak usah nyebut siapa yang gubernur begitu. Ya. Karena banyak yang seperti itu mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. Jadi cara pandangnya apa tadi, solusinya apa? Ya keduk sungai, lebarkan sungai, jangan buang sampah sembarangan, bikin resapan yang banyak kan gitu. Ya, buat waduk dan nah ini kalau dia Islami, apa? Tinggalkan maksiat. Ya. Cegahlah maksiat, cegah kemungkaran. Tolong, tolong, tolong, ya kan? Banyak-banyak ibadah pada Allah. Ya. Karena kenapa gubernur itu begini? Karena awan tadi tidak datang dengan sendirinya. Itu karena kehendak Allah. Dan Allah pasti punya maksud. Kenapa? Ya kan? Kok kita dikasih banjir? Gitu loh. Itu penting tadi kan worldview ini ya. Jadi solusinya begitu. Karena tujuan banjir itu pasti ada maksudnya. Maksudnya apa sih? Supaya manusia itu semakin dekat dengan Allah. Karena hidup ini cuma ujian. Ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini ujian. Kita diuji. Ya. Kemudian apa lagi? Surat Al-Ankabut ayat 23. Ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan ngaku-ngaku beriman kemudian tidak diuji oleh Allah? Ya walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahul ladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ya, jadi hidup ini diuji oleh Allah, pasti diuji. Orang enggak akan dibiarkan ngaku-ngaku beriman. Ada ujiannya. Seperti kita juga ada ujian, sekolah ada ujian, kuliah ada ujian. Supaya apa? Yang lulus ujian ya, dia dapat pahala, dia naik derajatnya. Derajat takwanya semakin meningkat, semakin dekat dengan Allah, dia semakin bahagia hidupnya. Yang tidak lulus ujian, gitu kan? Apa? Ngulanglah. Dia dijalani ujian lagi gitu supaya dia meniti kehidupan itu. Kalau bahasanya Pak Taufik Ismail ya, dalam syair lagu apa? Panggung kehidupan. Syair kehidupan ya. Yang dinyanyikan Ahmad Albar, God bless dulu, ya itu kan kata Pak Taufik Ismail apa? Dunia ini panggung sandiwara. Masih ingat nggak? Pak Rizwan masih ingat nggak? Lagu Ahmad Albar nih, penting nih syair kehidupan, ya kan? Ini worldview ini, ini worldview. Jadi dunia ini panggung sandiwara. Apa? Ceritanya? Apa saya jadi lupa cerita Pak dunia ini panggung sandiwara ceritanya apa nih yang kata-kata penting begini, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Nah, worldview ini. Jadi kita ini hidup ini di dunia ini gitu ya, itu kita sudah ada peranan ya kan, ada peran, ada orang yang berperan sebagai raja, ada orang yang diperankan sebagai bupati gitu kan. Nah, Pak Jokowi sekarang berperan sebagai presiden gitu loh, ya kan. Ada yang berperan sebagai menteri, ada yang berperan sebagai oposisi, ada yang berperan sebagai orang cacat, bahkan ada yang berperan sebagai orang sakit, ya. Jadi ini dunia ini peranan. Setiap kita dapat peranan yang harus kita mainkan. Nah, permainan kita di dunia ini sesuai dengan peran kita, ya kan? Itu yang harus kita jaga, amanah itu. Jadi kalau kita berperan sebagai mahasiswa atau sebagai guru, ya sudah, perankan yang baik itu di situ. Itu peran kita di situ. Nanti kita dapat peran baru lagi gitu kan? Ya, sebagai suami, sebagai istri, ya, sebagai orang tua, ya, peran lagi sebagai pejabat, itu peranan. Ya, setiap kita dapat peranan yang harus kita mainkan. Ini world view. Ya, jadi cara kita melihat hidup seperti itu. Maka ini ujian. Jadi saya contohkan tadi kan, kalau gubernur dia punya world view Islam, dia akan mengajak masyarakatnya gitu ya untuk bagaimana menjadi orang baik. Bukan sekedar, bukan berarti gak penting ya. Jadi kalau banjir juga gubernur jangan begini, bagaimana Pak Gubernur cara mengatasi banjir? Oh, karena gubernurnya kiai, terus bilang yang penting kamu banyak berzikir di masjid ya. Oh, itu semua ini kehendak Allah kok ya, gitu kan, semua ini kehendak Allah. Itu keliru dia, ya ilmunya parsial. Betul, ini kehendak Allah, betul. Tapi Pak Gubernur, Bapak itu dikaruniai panca indera, Bapak dikaruniai akal, ya kan? Gunakan itu panca indera dan akal untuk memecahkan masalah kehidupan. Itu integral namanya. Ya, jadi misalnya begini kan, makanya kalau kita lihat sekarang ini ya, dalam memecahkan masalah virus ini, ada yang pokoknya kita enggak takut sama virus kita ini. Ah, itu enggak boleh. Ya, kita juga harus menggunakan ilmu yang empiris. Itu Islami loh, itu ilmu empiris itu. Ya, ilmu empiris. Jadi, hakikat virus itu pelajari betul. Oh, ini cara penularannya bagaimana? Ini kalau memang sudah merupakan ilmu yang pasti dalam arti hasil riset ya. Hasil riset itu dibenarkan, dibuktikan secara empirik gitu ya. Itu kita percayai sebagai sebuah ilmu. Ya, ilmu, dan itu jadi pertimbangan penting. Ya, makanya saya menghargai ya, misalnya fatwa yang menyatakan bahwa jangan rame-rame termasuk ke masjid dicegah, bukan dilarang sholat. Memang virus ini orang yang kuat ya nggak masalah. Insya Allah kalau kuat, badannya kuat gitu ya, dia imunitasnya tinggi, itu virus akan bisa mati dengan sendirinya karena daya tahan tubuh kuat. Tapi kan yang ke masjid bukan hanya orang kuat, ya kan? Nah mungkin fatwanya begini kalau usul saya, bisa aja gini. Fatwa MUI, tapi kan sudah keluar nih ya fatwanya. Misalnya begini, yang datang ke masjid orang-orang yang sudah lulus uji lab. Nah, gitu kan, benar itu. Jadi sudah dites semua, bebas corona, ah boleh ke masjid gitu. Nah, atau yang dipastikan dia tidak punya gangguan, karena virus ini akan berbahaya kalau orang punya riwayat sakit. Itu akan cepat, akut. Dia sama-sama nyerang paru-paru, bedanya dengan kalau TBC itu kronis. Kalau TBC itu dia menggerogoti paru-paru bertahun-tahun. Tapi kalau penyakit yang akut itu singkat. Dia bisa mati cepat karena sebelumnya paru-parunya sudah sakit gitu ya. Sudah ada riwayat sakit, kena corona gitu kan. Cepat itu. Nah, itu yang bahaya. Dan kadangkala corona ini orang yang sehat belum tentu dia tidak terinfeksi virus, karena virus yang masuk ke dalam tubuhnya tidak menimbulkan gejala klinis. Ini ilmu-ilmu yang empiris perlu ya. Jadi seorang dokter atau seorang kepala daerah, kepala negara membuat kebijakan, kalau worldview Islam ya, itu lengkap dari empirical knowledge tadi ya, dari rational knowledge dan dari revealed knowledge. Lengkap, gunakan kebijakan. Sempat dengan virus ini. Ya kan? Nah, saya berharap nih kan Pak Jokowi nanti buat imbauan ya kepada bangsa Indonesia ya kan, jauhi tempat apa namanya? Jadi keluar kepres insya Allah sebentar lagi. Misalnya ini harapan, ya harapan. Ya. Keluar kepres Pak Jokowi membuat imbauan, ya banyak di rumah dan tolong ya ikutilah kuliah pendidikan Islam. Nah, gitu kan. Ikut juga banyak zikir, banyak ngaji, gitu kan, banyak belajar karena ini musibah ini datang dari Allah. Ya, kita semua semakin mendekatkan pada Allah. Insya Allah begitu. Ya, Pak Rizan ya, gitu. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh, misalnya gitu kan. Nah, yang orang yang kena musibah kan, apalagi yang terzolimi, doanya makbul. Jadi kalau kita dizolimi, ya kan, doanya makbul. Jadi, saudara sekalian, bapak ibu saudara sekalian, begitu aninya. Worldview itu gitu ya. Ini bedanya nih worldview dan sekuler, ya. Islam dan worldview yang sekuler. Sambil contoh lagi ya. Bagaimana pentingnya worldview ini? Karena tentang kesuksesan, ya. Nah, di sekolah-sekolah kita sekarang masih diajarkan ya tentang teori kesuksesan, bahwa sukses itu materi. Karena yang namanya kemajuan, ya kan? Kan masih ya diajar kemajuan itu adalah kemajuan materi, ya. Ini ya imbauan juga nih kepada pemimpin kita ini, para ulama kita, ya mohonlah. Karena kan kita ada Pak Haji Jokowi, wakil presidennya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan? Penasihat presiden juga banyak orang-orang yang paham agama. Pak Mahfud MD juga orang yang paham agama, aktivis gitu kan. Ya, saya berharap cobalah Bapak sekalian para pemimpin kita, ya, gubernur juga, wali kota juga. Itu kurikulum di sekolah-sekolah itu coba dicek lagi, ya. Karena kalau memberikan gambaran yang keliru tentang kemajuan, itu kasihan ya. Para pelajar mahasiswa kita itu punya mimpi bahwa yang namanya maju dan sukses itu sebatas materi, gitu kan? Jadi sebatas materi itu sangat merugikan bangsa kita, ya, karena berlawanan dengan semangat lagu Indonesia Raya itu ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita ini, saya suka dengan istilah Pak Dr. Yudi Latif. Beliau menggunakan istilah, kita bukan hanya perlu, ya, kita perlu membangun infrastruktur fisik pembangunan kita, tapi kita juga perlu membangun infrastruktur jiwa. Ya, jiwa bangsa ini perlu ya dibangun supaya sehat. Ya. Jadi janganlah jiwa bangsa kita ini kalah dengan Jepang, kalah dengan negara-negara lain. Jiwa tolong menolong, ya kan? Coba saya kan miris ya, masa di masa seperti kita sekarang ini nyari masker aja susah. Orang berebut masker sampai harganya meningkat berkali-kali. Ini nggak wajar. Dalam kondisi kita susah, ya seharusnya kita jiwa gotong royong kita, tolong menolong kita itu tumbuh. Ya, nah, inilah perlu dibangun infrastruktur jiwa, kondisi jiwa. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, kenapa bangsa Korea, bangsa Jepang, ya, bangsa Singapura itu punya kemauan yang kuat, ya, semangat yang kuat untuk maju? Karena itu dari jiwa. Nah, ini dari materi. Saya lihat ya dari kurikulum pendidikan kita masih berubah nih, belum berubah, Pak. Ya, yang namanya meletakkan cara pandang kepada manusia itu masih disebut bahwa manusia ini asal-usulnya dari hominid, ya, sebangsa kera. Ini cukup riskan loh kurikulum ini. Saya sudah sering sampaikan bahkan di zaman Menteri Pendidikan Pak Nuh, ya, saya datang ke Kemendikbud, ya, dan saya membawa dua jilid buku sejarah nasional Indonesia yang diterbitkan Dewan Dakwah, ya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kami serahkan waktu itu ke pejabat tinggi di Kemendikbud, ya. Dan tapi saya maklum lah, tidak mudah ya, mengubah teori, katanya sih teori gitu ya. Menurut saya itu belum teori, karena faktanya masih lemah. Jadi faktanya itu masih empiris. Jadi terakhir saya cek lagi ya di buku Asal Usul Manusia, satu buku terbitan penerbit besar di Indonesia, dan buku teori evolusi itu, di buku itu pembaca diyakinkan bahwa betul-betul manusia modern sekarang, kita semua ini katanya, itu masih termasuk keluarga besar monyet, gitu ya, keluarga besar kera. Karena katanya dari temuan-temuan fosil itu sudah sangat identik ya secara fisik antara manusia dengan kera ini. Maka manusia itu, ini bahasanya Profesor Muhammad Nur yang saya pakai, dianggap sebagai kelas tertinggi, ya, bentuk paling tinggi gitu ya, bentuk paling sempurna dari kera, ya, yang tertinggi mereka sekarang simpanse, ya, manusia. Nah, karena manusia itu dipandang ya sebagai keluarga besar kera, bentuk tertinggi dari kera melalui proses evolusi, apa yang terjadi kemudian gitu ya? Maka cara menilai manusia, ya, membaca manusia dan mengembangkan manusia, itu ya seperti kera. Ya. Kebutuhan-kebutuhannya hanya kebutuhan fisik. Kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan primer manusia itu masih ya disebutkan apa? Sandang, papan, pangan. Ya, kemudian kebutuhan sekunder, tersier dan sebagainya. Jadi enggak masuk itu ibadah sebagai kebutuhan primer. Ya. Zikir sebagai kebutuhan primer manusia. Padahal jiwa manusia itu ya tidak butuh apa? Pecel ya, tidak butuh rawon, ya tidak butuh lontong Medan, ya kan? Tidak butuh spaghetti, ya tidak butuh burger. Jiwa manusia itu kebutuhannya ya, keperluan asasnya itu ibadah. Jiwa ini perlunya ilmu, ibadah, zikir gitu ya. Nah, itu jiwa kita. Jadi kalau kita kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, seharusnya pendidikan kita ke situ, melihat manusia secara utuh sebagai makhluk yang memiliki jiwa dan raga. Maka pembangunan insan, pendidikan nanti bangun insan itu didasarkan pada itu. Jadi kalau world view-nya keliru ya dalam memahami manusia ya, maka konsep pendidikan untuk manusianya juga salah. Karena manusia itu diletakkan sebagai bagian dari hewan ya, kelas tertinggi dari primata. Apa yang kemudian terjadi? Ya manusia, pendidikan manusia ya, konsep pendidikannya kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan hayawaniyah. Tujuan apa hayawaniyah itu? Itu yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Ya, orang-orang kafir itu kerjanya apa? Senang-senang dan makan-makan seperti binatang. Jadi tujuan tertinggi manusia itu nanti kalau pendidikan di konsep seperti itu, di konsep sekuler ya, ya manusia dihilangkan aspek ruhnya. Yang terjadi pendidikan itu ya supaya orang bisa cari makan, setelah dia punya uang banyak apa kerjaannya? Senang-senang, makan-makan. Ya, mengejar syahwat yang satu ke syahwat yang lain. Bapak-Ibu saudara sekalian, seperti kata Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, falsafah pendidikan dalam Islam itu tujuannya adalah mencapai kebahagiaan akhirat. Itu yang paling tinggi. Tapi kalau konsep world view melihat manusia tadi salah, apa yang terjadi dalam pendidikan kita kemudian? Pendidikan diarahkan ke situ. Ini yang sekarang ngeri. Ya, kemarin coba ya, ada satu wawancara. Itu apa namanya yang programnya Deddy Corbuzier itu apa? Kan dia ada interview itu dengan apa dokter atau apa itu yang bagi corona itu kan. Kan itu yang diwawancara itu saya enggak tahu, sekilas saya lihat dia bilang begini yang saya dengar tuh. Itu ada rumah sakit di Indonesia gitu yang enggak mau terima pasien corona kan. Bahkan dia sebut terus terang ini karena rumah sakit itu bisnis. Nah, ini kan berbahaya ini. Nah, kenapa rumah sakit itu bisnis? Ini yang dikhawatirkan oleh Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro. Baca artikel Profesor Sumantri di internet ya. Profesor Satrio Sumantri Bojonegoro itu mantan Dirjen Dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi. Ya, dari tahun 89 sampai 97. Beliau nulis beberapa artikel. Salah satu artikelnya itu ini, mengkhawatirkan komersialisasi pendidikan kedokteran di Indonesia. Karena menurut beliau sekarang jumlah fakultas kedokteran di Indonesia ini sudah berlebih, hampir dua kali lipat dari yang seharusnya. Karena kampus-kampus menurut beliau berlomba-lomba untuk mendapat izin fakultas kedokteran, karena kalau orang masuk kedokteran itu mau bayar mahal. Ini dianggap tambang uang. Ya, yang saya baca di internet, di Jakarta ini ada satu fakultas kedokteran yang tahun pertama biayanya, bahasanya begini, untuk kuliah di sini tahun pertama siapkan uang 550 juta. Tahun pertama ya. Belum tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ya, dan itu swasta. Artinya orang mau bayar mahal untuk jadi dokter. Apa gambarannya itu? Ya. Karena mungkin dia menganggap mungkin ya. Ini karena saya ada satu orang dosen yang pernah cerita di kampus dia, Fakultas Kedokteran pernah disurvei. Ya sederhana, mahasiswa itu ditanya motivasinya masuk Fakultas Kedokteran. Terang-terangan ya, setengah mahasiswanya menyatakan masuk ke Fakultas Kedokteran karena mau cari uang. Gitu. Jadi kalau itu menjadi niat yang utama, nanti orang manfaatkan itu, ya kan? Rumah sakit, rumah sakit memang ada fungsi bisnis, tapi rumah sakit itu lembaga sosial. Ya, jadi sama dengan lembaga pendidikan. Saya tidak sependapat kalau pendidikan itu dibuat sebagai institusi bisnis. Ya, meskipun pendidikan boleh berbisnis, lembaga pendidikan boleh berbisnis, tapi itu bukan tujuan. Karena lembaga pendidikan tujuannya mendidik. Ya, kalau memang lembaga bisnis ya itu supermarket, gitu ya, toko, ya apa, itu memang untuk bisnis. Ya, jadi kita harus meletakkan pada tempatnya. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi kalau konsep manusia salah, apa yang terjadi? Ngeri. Ngerinya apa? Orang tidak tahu tentang kebahagiaan. Apa yang terjadi? Stres meluas dan narkoba. Karena enggak bisa dihindari, ya kan? Manusia modern yang mengejar apa? Wealth, kekayaan, power, ya, kekuasaan dan popularity, popularitas, itu menggunakan segala cara untuk itu. Mereka menyangka dengan populer, dengan kaya, dengan kuasa akan bahagia. Ternyata tidak. Buktinya apa? Begitu dia tidak berkuasa, dia post power syndrome. Dia stres karena menganggap bahagia itu kuasa, kan gitu. Padahal kekuasaan itu amanah. Jadi ini keliru. Jadi ini perlu diluruskan nih worldview, kan berbahaya. Ya, jadi kalau worldview memandang manusianya salah, konsep manusianya salah, apa yang terjadi? Nyusun kurikulumnya salah. Tujuan pendidikannya salah gitu. Ya, kan? Akhirnya orang nganggap namanya sukses, ya kan? Pendidikan yang baik itu adalah kalau kamu kuliah di sekolah favorit. Sekolah favorit itu sekolah yang bisa mengantarkan kamu untuk masuk ke perguruan tinggi favorit. Perguruan tinggi favorit itu adalah perguruan tinggi yang meluluskan, yang lulusannya diduga kuat, ya, akan bisa menduduki jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan atau mendapatkan uang banyak. Ya, ada satu kampus besar lah gitu ya, yang alumni fakultas ekonominya begini saya baca di internet tuh. Ya, waktu apa itu ospek ya, mahasiswa baru itu menanamkan kebanggaan ya, seapes-apesnya lulusan dari kampus kita ini, jurusan kita ini, prodi kita ini, seapes-apesnya jadi menteri ya. Nah, itu menganggap kalau orang jadi menteri itu sukses gitu kan, padahal bagi kita kalau kita pakai worldview Islam, sukses bukan karena dia jadi menteri. Sukses kalau dia jadi menteri dan dia soleh. Sukses kalau dia jadi menteri dan dia berguna bagi masyarakat. Ya, tidak korupsi. Itu sukses namanya. Sukses itu jadi orang baik. Ya. Sukses itu bukan hanya jadi presiden. Bukan hanya jadi gubernur, jadi wali kota. Sukses itu kalau jadi presiden, dia presiden yang soleh, presiden yang mencintai rakyat, presiden yang takut pada Allah. Begitu juga gubernur, wali kota, ya, lurah, camat, ya, dan seterusnya. Nah, ini sekarang ya, kehidupan kita yang sangat materialistik itu justru membahayakan kelangsungan negeri kita ke depan, ya, karena kita akan menjadi bangsa yang lemah, yang dikhawatirkan oleh Pak Nasir. Ini contoh ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa Islamic worldview ini penting. Jadi worldview ini pandangan terhadap realitas. Nah, pandangan terhadap realitas ini ya, itu terutama dibangun oleh persepsi kita yang benar tentang Tuhan kita, siapa Allah. Ya, sebagai contoh begini. Ya, sebentar saya uraikan dulu. Jadi pandangan kita tentang Allah, tentang Nabi, ya, tentang Al-Qur'an, tentang agama, tentang ilmu, tentang kebahagiaan, ya, tentang wanita, di mana letaknya, posisinya segala sesuatu itu world view. Nah, kalau kita memahami dengan contoh misalnya begini, pandangan kita tentang Tuhan. Itu sangat menentukan. Kalau orang worldview sekuler ya, meletakkan Tuhan itu seperti orang-orang barat sekarang, itu Tuhan sebagai pencipta alam semesta, tapi setelah itu Tuhannya suruh istirahat. Ya. Jadi itu mereka mengaku itu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Bijaksana, mereka ngakui. Tapi oleh mereka Tuhan tidak boleh mencampuri urusan mereka, bahkan urusan dirinya. Ya. Ya kan sekarang yang terjadi begitu, orang menganggap dirinya miliknya, tubuhnya miliknya, kekuasaannya miliknya, ilmunya miliknya. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi mereka gak mau diatur oleh Allah. Ya, suruh pakai jilbab aja susahnya bukan main. merasa ini melanggar hak asasi manusia lah segala macam. Ya, saya bilang kenapa sih kalau pakai helm enggak? Jadi kalau ini kan wilayah privasi saya, pakai kerudung atau pakai kerudung. Ya kan itu kan jelas perintah Al-Qur'an, ya kan suruh pakai kerudung, ulurkanlah kerudung apa orang-orang mukminah itu menutupi dadanya. Itu perintah Allah. Ya. Dan perintah itu kan enggak berat kok cuma begitu aja. Ya kan? Kalau disuruh nutup kepalanya pakai pot bunga, nah itu baru berat, ya kan? Ini disuruh nutup kepalanya pakai kerudung kan ringan, ya kan? Gitu apa sih beratnya gitu, ya kan? Cuma kain sehelai, ya kan? Ditutup gitu aja ributnya bukan main. Wah, ini hak asasi manusia lah maksa dipaksa. Kok dipaksa gimana sih? Lah kamu oleh polisi disuruh pakai helm enggak merasa dipaksa. Ya, kalau konsisten melanggar privasi kan kenapa enggak ngomong sama Pak polisi, Pak polisi ini kan kepala saya. Bukan kepala Bapak. Urusan apa Bapak ngatur kepala saya gitu. Mau saya pakai helm, mau pakai panci, ya kan? Kan urusan saya ya kan pakai sorban. Ya, kenapa kok diatur oleh negara kepala itu, urusan kepala kan gitu. Nah, itu kan aneh sampai kita apa fasten seat belt ya apa di mobil itu harus pakai sabuk kan itu kalau sabuk di mobil kita ganti rafia nggak boleh ya kan? Harus sabuknya ya begitu gitu kan kita taat betul kalau begitu ya tapi kalau disuruh oleh Allah gitu ya ibadah begini ibadah begini banyak masalah ya. Nah ini terus kalian ini penting sekali karena cara pandang kita kepada Tuhan itu adalah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah itu kalau kita berzikir ya kita akan menjadi tenang hati kita. Ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini Allah memberikan pemahaman pada kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ya. Dan ini penting, Allah itu campur tangan dengan semua urusan kita. Makanya kita selalu berdoa pada Allah kan. Kita minta sukses, kalau jualan kita minta laris gitu kan. Kalau bekerja kita, kalau kita ujian minta nilainya baik. Ya, kita minta kalau melakukan sesuatu kita sukses di situ, itu minta doa pada Allah. Itu maknanya apa? Kita mengharapkan Allah campur tangan dalam usaha kita. Jadi kita karena kalau begitu harusnya kita mau dong kalau diatur oleh Allah, ya. Karena Allah itu punya, ya Allah dalam kita ya orang Muslim ya world view kita kan Allah ini mengutus utusannya, ya kan? Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir ini sudah menyebutkan, mengajarkan pada kita siapa Tuhan kita, Allah itu siapa, ya sifat-sifatnya seperti apa, bagaimana kita memanggil namanya, nggak sembarangan. Ya, bagaimana cara kita menyembah Allah? Ada. Bagaimana cara kita berdoa? Termasuk kita dikasih utusan ya yang sempurna ini ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita. Ya. Jadi ini world view nih. Jadi kalau kita meletakkan Allah itu seperti orang sekuler, nauzubillah ya. Allah itu enggak boleh campur tangan hidup kita, maka kemudian kita bikin kurikulum pendidikan yang begitu menafikan. Ya, saya mohonlah supaya para pemimpin kita, ulama kita menyampaikan pada pemerintah kita, apalagi sekarang menteri koordinator pembangunan sumber daya manusia kan Pak Profesor Muhajir ya kan, itu tokoh Muhammadiyah juga ya, kita berharap di pendidikan kita ini jangan sampai itu ya yang apa masih konsep-konsep sekuler ini masih masuk karena itu menafikan peranan Allah. Contoh misalnya begini, saya nggak sependapat ya terus terang kalau ujian nasional itu dihapus. Menurut saya harus ada ujian nasional. Ya, tapi ujian nasional itu adalah hal-hal yang fardu ain ya bagi orang Muslim. Misalnya orang lulus SD, anak lulus SD itu harus diuji secara nasional kan gitu. Dia apakah sholatnya benar atau tidak? Gitu. Apakah ngajinya benar atau tidak? Nanti agama lain silahkan diuji oleh agamanya masing-masing gitu loh ya kan. Kalau siswa itu Kristen, maka silahkan. Kalau dia Katolik, induknya namanya KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, membuat ya kan panduan menurut konsep Katolik gitu ya. orang Katolik lulus SD itu harus apa, bisanya apa gitu. Menurut Buddha, Hindu, ke Protestan begitu juga, Konghucu begitu. Menurut Islam, anak lulus SD itu ya harus sholatnya sudah benar, toharohna benar, ngajinya benar. Kita masih jumpai kan sekarang, kalau angka Kementerian Agama yang masih buta huruf Al-Quran di Indonesia itu masih di atas 100 juta orang. Kita sudah cukup banyak yang bisa ngaji kan. Jumlah umat Islam kan sekitar 210 juta orang. Besar itu ya. Tapi yang belum bisa ngaji masih di atas 100 juta. Itu data Kementerian Agama ini. Nah, ini kan harus, tidak boleh harusnya anak SD, harus ada kepres, minimal pergub ya, atau juga keputusan wali kota, bupati gitu ya. Tidak boleh anak, misalnya di Depok nih, mumpung Pak, siapa ini sekarang wali kota kita, Pak itu satu somat kan Kiai Haji ya kan, pernah datang ke tempat kita juga, Pak Kiai Haji Abdul Somad nih, harusnya keluar itu kebijakan di Depok gitu kan. Anak muslim lulus SD di Depok wajib ngajinya benar, wajib sholatnya benar, wajib toharohnya benar, wudhunya benar. Ya udah, itu harusnya. Itu ujian nasional namanya, maksud saya begitu. Nah, matematika dan sebagainya itu fardhu kifayah sifatnya. Boleh diambil, boleh tidak. Kalau dia memang mau jadi ahli matematika, ya silahkan. Kalau tidak, gak apa-apa. Ya, jangan yang gak wajib diwajibkan, jangan yang justru wajib malah dilalaikan. Nah, itu kan gimana nanti ya para pemimpin kita berhadapan dengan Allah di akhirat kalau ditanya. Nah, itu ya. Jadi worldview-nya ke situ tuh, cara pandang kita. Kalau menghadapi apa ya, melihat realitas ini tidak sesuai ya dengan apa yang ditentukan Allah, sesuai dengan harkat dan martabat yang ditentukan Allah, maka akan keliru membuat kebijakan pendidikannya. Ya, jadi anak lulus SMP itu akil balik kan tadi bilang. Dia masuk SMA, maka dia sudah dewasa. Ya, sudah harus dididik sebagai orang dewasa. Nah, ini konsepnya. Ya. Jadi worldview itu begitu. Worldview itu cara kita memahami realitasnya harus sesuai nih dengan konsep-konsep Islam. Ya. Jadi jangan sekuler, jangan hanya melihat aspek di sini dan saat ini. Ya. Kata Prof. Nagib Alatas, sekularisme itu paham ke di sini kinian. Ya. Di sini saat ini. Di sini nih. Ya. Apa namanya? Dari aspek materi, ya, hanya melihat yang fisik saja, dan juga saat ini ya melupakan aspek akhirat, sangat berbeda. Ya. Nah, terakhir contoh nanti setelah ini kita bisa diskusi. Ada ini, Chris, ada yang nanya nggak? Ada pertanyaan ya. Baik, saya sebentar lagi saya beri contoh satu lagi. Worldview Islam sangat berbeda ya dengan yang lain. Contoh, misalnya. Melihat konsep gender, relasi laki-laki dan perempuan, ya. Kalau orang hanya melihat aspek materi saja, yes, seperti di apa banyak tempat sekarang ini, itu akan tampak seolah ketidakadilan. Ya. Kenapa perempuan keluar rumah harus izin? Dalam pernikahan dalam Islam, perempuan itu kalau menikah, yang menikahkan itu walinya, ya kan? Kenapa perempuan Islam kok dia enggak boleh menikahkan dirinya sendiri? Ya, kenapa kok harus diwakili oleh orang tuanya? Padahal orang laki perempuannya sudah dewasa, bahkan mungkin dia lebih pintar dari orang tuanya. Kenapa dia nggak boleh menikah diri sendiri? Itu konsep Islam begitu. Bahkan Rasulullah pernah melarang seorang istri yang meninggalkan rumahnya karena suaminya berpesan jangan pergi dari rumah sampai dia pulang. Sementara orang tuanya waktu itu meninggal. Rasulullah tidak mengizinkan begitu. Pentingnya aspek taat pada suami ya, dalam Islam itu. Nah, kalau itu dilihat dalam perspektif worldview sekuler, akan tampak gak adil dong, enakan laki-laki dong, gitu kan, boleh keluyuran kapan saja, gak perlu izin. Sementara perempuan mau jenguk orang tuanya aja gak boleh karena pesenin. Nah, ini gak begitu cara pandangnya. Kita meletakkan ada aspek ibadah di situ, ya kan. Jadi kalau perempuan ini taat pada suami, dia dapat pahala, itu ibadahnya. Nah, di Barat nggak ada konsep ibadah ini. Ya, nah ini yang sekarang masalahnya mau menerima atau tidak lah, itu worldview-nya di situ. Nah, kalau ini dikembangkan di kurikulum sekolah, ya konsep gender ini sampai ke kampus perguruan tinggi sekarang ini, itu akan muncul ya pandangan-pandangan yang aneh nanti, yang dia akan asing melihat Islam. Tanpa sadar worldview-nya sudah berubah. Dia sendiri akan terbentuk worldview yang sekuler, liberal gitu ya, bahkan ateis gitu ya. Dan dia akan melihat Islam sebagai sesuatu yang aneh. Kemudian dia akan berusaha supaya ajaran Islam yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW itu diubah, disesuaikan dengan cara pandang dia, worldview dia yang sekuler itu. Nah, itu yang berbahaya. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang ya, anak SMA sudah harus betul-betul diberikan pemahaman worldview tentang konsep hak asasi manusia, mana yang hak, ya, mana kewajibannya harus jelas. Itu. Nah, ini contoh worldview. Tentu silahkan kalau mau mendalami ini ya, baca buku saya 10 Kuliah Agama Islam. Ya, itu ada 10 konsep yang insya Allah cukup membantu untuk memahamkan Islamic worldview. Ya. 10 Kuliah Agama Islam terbitan ProU Media Jogja. Ya. Insya Allah buku itu sekarang sudah cetakan ketiga. Ya, itu silakan dibaca lebih jauh. Bagaimana supaya kita punya worldview Islam, dan sejak dia kalau di pesantren At-Taqwa ini pun sejak masuk tingkat SMA itu sudah kita ada pelajaran Islamic worldview. Ya, sampai S3 saya juga mengajar. Saya mengajar Islamic worldview dari SMA kelas 1 sampai program doktor. Ya. Tentu dengan bahasa yang berbeda, orang yang berbeda, tapi worldview-nya benar. Ya. Nah, terakhir lagi satu saya lupa itu adalah di dalam worldview ini dirumuskan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Ya, pasal satunya itu worldview. Ya. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Itu penting. Apa penting ya? Jadi kalau kita orang muslim, maka dia, kita pegang agama kita. Orang yang tidak memegang agama, ah, sudah, orang itu enggak ada nilainya. Ya. Kemudian yang kedua, barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Ya. Jadi siapa yang mengenal Allah, maka dia akan taat pada Allah, tidak akan mau melanggar perintah dan larangan Allah. Ya. Kemudian apa tadi? Yang kedua, ya. Yang ketiga, nah ini Al-Ali Haji indah sekali worldview-nya. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia itu mudarat. Ya, makanya kenapa apa syairnya Raja Ali Haji ini Gurindam 12 ini di pesantren At-Taqwa ini wajib nih, harus diajarkan, harus dikuasai ini. Karena ini worldview. Jadi kalau orang sebelum berakhlak mulia, ya beradab, dia worldview-nya harus benar dulu. Pandangan dia tentang agama harus benar, pandangan dia tentang Tuhan harus benar, pandangan dia tentang dunia ini harus benar, dan pandangan dia tentang akhirat harus benar. Kalau itu mengubah worldview, ya, worldview-nya berubah, maka dia akan menjadi orang hebat. Itu dijamin. Itulah generasi sahabat Rasulullah SAW. Worldview-nya berubah. Ya, dari worldview musyrik, ya, menjadi worldview tauhid. Nah, itu luar biasa menjadi generasi yang terbaik. Nah, kita istirahat dulu ya. Sambil kalau ada pertanyaan, silakan. Ini masih dipelajari waktu saya masih SMA. Dan juga terjadi gempa yang menurut lempeng. Dan kenapa guru tersebut mau memasarkan kurikulum tersebut? Ya, itu kalau khusus tentang manusia dari kera, membantahnya tolong dibaca buku itu, 10 Kuliah Agama. Ya, itu penting ini karena ada seorang kolonel juga ya, pensiunan. Dia anaknya kuliah di Eropa. Nah, itu juga pernah istrinya ikut kajian saya terus bertanya begitu. Karena anaknya juga bertanya soal itu, ya, diajarkan tentang teori evolusi itu. Jadi begini, teori manusia dari kera, ya, saya sebut teori sebetulnya ini masih terlalu tinggi. Ya. Ini masih dugaan. Ya. Karena ada tiga, kalau kita dalam kajian filsafat ilmu, kita bisa mengkaji dari aspek ontologinya, kemudian epistemologinya, dan aksiologinya. Dari segi hakikatnya, ontologinya itu sudah keliru. Ya. Menyamakan hakikat manusia dengan hakikat kera, itu sudah beda. Jadi jangan dilihat aspek fisiknya semata. Memang mirip manusia itu sama kera, cari kera yang paling cakep versi manusia ya. Kemudian dengan manusia yang paling mendekati kera, ya. Kemudian dudukkan bareng, kasih pisang, ya, makan pisang, bisa mirip itu. Iya kan? Cara ngupasnya itu, ya kan? Bisa mirip. Itu kalau dicarikan yang diteliti fosil itu bentuk fisik kan? Dia teliti volume otak itu kan, teliti gerahamnya segala macam. Terus ketika dia merangkai ini dari mana? Kan dugaan itu. Jadi itu bukan ilmiah loh, hati-hati loh. Yang mereka barat ini sangat mengagungkan empirisisme. Empirisme itu ilmu yang berdasarkan manca indera. Ya, sampai dalam teologi pun mereka maunya empiris. Contoh ya, dalam teologi Kristen muncul namanya konsep historical Jesus. Yesus historis, bukan Yesus teologis. Ya, itu tokohnya namanya John Dominic Crossan. Itu dia menggambarkan bahwa ya Yesus teologis berbeda dengan Yesus historis. Makanya mereka begini. Kok katanya ada Yesus gitu ya. Orang barat itu gini mereka. Yesus itu wajahnya gimana? Digambarlah wajahnya. Ya, macam-macam itu gambarnya. Katanya dulu ada Nabi Nuh, gitu kan? Ada Noah punya kapal. Nah, kapalnya tenggelam, itu mereka cari. Kapalnya kayak apa? Gitu loh. Di mana tenggelamnya? Dicari. Yesus pernah disalib, gitu ya. Nah, salibnya di mana? Gitu kan? Dicari itu. Itu empiris tuh maunya. Ya, tapi sekali lagi gitu ya. Itu enggak cocok, tidak semua ilmu itu empiris kan tadi kita sudah lihat, ya kan? Sudah lihat. Jadi tadi itu keliru. Ini tidak empiris ya. Empiris tuh gini ya, bu ilmiah tuh. Saya gini. Ada orang ngaku bahwa bapaknya kera. Benar tuh. Ya. Benar kok bapak saya itu monyet. Nah, itu benar. Ya, itu empiris namanya itu. Saya lihat sendiri waktu saya lahir, bapak saya itu kera. Nah, itu. Ya, itu keturunan kera. Tapi kalau sejauh itu dugaan, ya, itu hasil apa? Riset-riset fosil itu masih dugaan. Itu dhon. Ini bahayanya kalau sebetulnya dia belum menjadi ilmu, ya kan? Tapi sudah diangkat ke derajat ilmu. Seolah-olah itu suatu yang pasti, manusia dari kera itu. Itu keliru. Kedua, dari sudut epistemologi, ini tentang sejarah. Kalau kita bicara sejarah, riwayat itu bukan empiris, itu riwayat, itu khobar. Maka yang dilacak adalah khobar. Nah, sekarang lucunya dalam studi-studi tentang asal-usul manusia ini, orang percaya gitu pada beberapa antropolog dari barat gitu ya, yang merumuskan ini begini, fosil ini mirip begini, ini begini gitu ya. Nah, itu salah. Hakikat manusia dan monyet atau kera itu ada akalnya, perbedaannya. Itu yang penting itu. Jadi kera itu bedanya dengan manusia sebenarnya di akalnya itu loh. Dan itu bukan materi gitu loh. Kalau otak kerbau ya, dengan otaknya siapa, Zen atau siapa gitu ya, ya besaran kerbau. Ya, kalau dicari volume otak, tuh enggak percaya coba Zen. Otak kuda Nil. Gede itu otaknya. Iya, ini interaktif, bisa interaktif. Apa namanya? Sudah masuk ya. Jadi begitu di apa namanya? Kalau kita mematahkan teori itu mudah baca itu. Jadi secara ontologinya salah, epistemologinya salah, aksiologinya juga ini menghambur-hamburkan uang menurut saya gitu. Ya, jadi kita ini yang penting, manusia ini, kita ini Bani Adam. Dan jarak kita dengan Nabi Adam itu insya Allah tidak apa, sekitar 6.000 sampai 7.000 tahun saja. Bukan jutaan tahun yang lalu, ya, bukan ratusan ribu tahun yang lalu. Pertanyaan ya. Yang dua. Dua. Tadi yang manusia ya menurut ini ya, sudah ya. Yang tadi yang pertama tadi apa? Sudah manusia dari kera sudah ya. Terus satu lagi apa? Tadi disebutkan pengertian worldview adalah ru'yatul islam wujud. Pada aspek apa saja worldview? Islam menjadi seorang yang harus selesai agar tidak terlibat dalam urusan yang berbahaya bagi akidah dan sunnah. Karena sekarang hampir di semua aspek dalam pendidikan, utamanya pada sekolah formal, tidak terlepas dari worldview barat yang disesuaikan. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya pada aspek apa saja, aspek yang bisa membahayakan akidah. Terutama ya, aspek pandangan kita tentang Tuhan kita. Jangan jadi sekuler, bahwa kita ini manusia diatur oleh Allah. Pandangan kita tentang kenabian, jangan sampai salah tuh. Ya, karena kita ini dikasih uswatun hasanah. Ya, jangan ada manusia yang lebih kita letakkan lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam pandangan hidup kita, ya. Pandangan hidup kita tentang tujuan hidup itu apa? Pandangan kita tentang akhirat, ya. Ya, tadi itu yang Raja Ali Haji itu tekankan, ya. Jadi sebetulnya beberapa aspek kunci. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan itu benar, tentang Nabi itu benar, tentang dunia akhirat itu benar, ya, maka yang lain itu akan benar. Otomatis itu. Ya. Misalnya begini, kita yakin Allah itu Maha Pengatur kan gitu. Allah tidak melepaskan kita. Terus malah kalau di barat tuh manusia Prof. Alatas bilang bahwa deity humanized, man is deified. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia gitu. Nah, itu yang salah, itu yang pokoknya. Ya, nanti semakin kesini ya hal-hal yang dalam kehidupan tadi sampai mengatur posisi manusia. Ya, jadi kalau dalam bahasa Islam itu hal-hal yang sudah maklumun minaddin bidarurah, ya itu jangan dipersoalkan. Ya, saya dengar misalnya soal yang gini ya, itu nanti dampak dari worldview itu sampai ke hal yang kecil-kecil. Prof. Halatas katanya pernah ditanya begini, Prof. Ada yang mengusulkan gitu ya, supaya di Malaysia itu diatur suami kalau mau kawin lagi harus minta izin istri pertama atau istri kedua. Menurut Prof. Alatas itu, beliau sampai belum lama istrinya meninggal, istrinya itu orang Kanada, bahkan beliau luar biasa. Jadi istri Prof. Alatas itu waktu beliau kuliah S2 di Kanada, istrinya ini bertugas di perpustakaan Kanada itu di McGill University. Nah itu diislamkan, didakwai masuk Islam terus dikawini oleh Prof. Halatas itu. Nah dan baru istrinya meninggal dan Prof. Halatas menceritakan betapa hebatnya istrinya itu. Prof. Halatas tidak poligami, tapi ketika beliau ditanya, Prof. harus izin, Prof. Halatas, Allah tidak mensyaratkan itu, kenapa kamu buat aturan yang baru? Nah, gitu. Jadi beliau meskipun beliau tidak melaksanakan poligami, tapi beliau tegang, Allah tidak mengatur itu, kenapa kamu buat begitu? Yang penting kamu sanggup adil apa enggak? Itulah. Dan adil bukan mudah loh. Gitu, ini rekan-rekan kan, kamu berlaku adil, bisa nggak kamu adil? Ya, ini kan orang gampang aja. Yang penting ada sekarang ini sampai dijual itu training apa? Training itu ada pelatihan kilat dapat istri 4. Mahal tuh biayanya jutaan tuh. Ya, itu cara kilat dapat istri 4 itu ada seminarnya. Ya mahal kan. Rizwan ya, satu aja belum. Ini cara kilat dapat istri 4 kan. Itu jadi cara pandang kita begitu. Jadi kalau pandangan kita tentang Tuhan betul, ya, kita ini hamba Allah. Jangan kita mau berani melawan Allah. Nah gitu, ya kan. Jangan kita berani sok lebih hebat dari Rasulullah, gitu loh. Ya kan? Kemudian Rasulullah, para sahabat beliau harus kita hormati, mereka beliau hormati. Itu worldview kita. Jadi kalau tadi bilang hal-hal apa saja, selesaikan dulu nih pemahaman kita tentang hal-hal yang pokok ini. Ya kan? Pemahaman kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Nabi, tentang agama, tentang wahyu. Nanti insya Allah dalam kuliah berikutnya akan kita bahas tuh. Ya, pandangan kita tentang Tuhan, tentang agama, tentang ilmu, ya, tentang kenabian, tentang wahyu. Ini penting. Ya, insya Allah nanti ikuti saja Mas Yulian ya, kuliah kita terus ini, nanti ada jadwalnya itu untuk kapan kita bahas Islamic worldview ini. Ya, nanti insya Allah yang lain-lain itu akan ngikut, ya, karena seluruh aspek kehidupan kita ini terkait dengan worldview kita tadi. Nah, bahwa di pendidikan kita begitu, ya itulah ujian iman bagi kita. Ini masih lebih ringan, ujian iman kita enggak lebih ringan daripada, lihat ya, kita diuji sekarang hanya kurikulum di sekolah formal masih sekuler. Itu ujian kita. Allah nguji kita dengan itu, gitu loh. Ya kan? Saudara kita di Cina coba lihat yang di Xinjiang itu lebih berat lagi ujiannya. Masuk masjid aja enggak mudah, ya kan? Apalagi dapat. Kita sekarang apa yang susah di Indonesia ini? Kuliah kayak begini pendidikan sama worldview, tinggal mau atau enggak kan gitu. Lah kalau begini di Xinjiang bisa enggak? Gitu kan? Jadi kalau Mas Julian ini ya, jadi itu ujian ya. Jadi kalau sekolahnya begini, betul itu masih ada hal yang tidak sesuai. Dan dalam hidup ini selalu begitu, tidak semuanya sesuai dengan semuanya baik-baik. Kita masih ada setan. Ya. Hidup ini juga innahu lakum aduun mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Sayatinal insi wal jinni, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Ini kita diuji oleh Allah dengan tantangan begini. Kita harus berusaha ya, solusinya ya kita mencari ilmu yang benar. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Baik, ini ada berikutnya Wawan Santosa. Di Indonesia beberapa gubernur atau pemimpin daerah adalah seorang perempuan. Bagaimana kita memandang pemimpinan dalam Islam dan apa cacatnya ketika seorang perempuan menjadi pemimpin daerah? Wah, ini sensitif ini. Jadi begini, memang ya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu diterima oleh para ulama hadisnya ini. La yuflihal qaumu walau amrahum imra'atan, ya. Tidak akan sukses satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, ini nih hadisnya begitu nih. Nah, sekarang yang kemudian menjadi dan para ulama ya, itu sepakat dalam al-imamah al-uzma. Ya, dalam kekhalifahan ya, kepemimpinan yang umat Islam keseluruhan yaitu al-imamah al-uzma, khalifah itu enggak boleh perempuan. Itu sepakat tuh ulama itu, enggak ada perbedaan pendapat tuh. Makanya kita enggak jumpai ulama yang khalifah yang perempuan gitu ya. Terus kenapa kok begitu? Nah, ini jangan tanya ini sudah ini keputusan Allah soalnya melalui rasulnya. Ini susah kita. Dan bukan hanya kita loh. Anda jumpai sekarang di Vatikan, tidak ada pastor perempuan. Paus perempuan ada enggak? Konon katanya dalam sejarah pernah ada, tapi secara umum enggak ada. Ini masih menjadi diskusi ya. Jadi apakah berarti kalau perempuan itu tidak menjadi pemimpin itu menghina perempuan? Ini worldview. Ini salah cara pandang. Karena menganggap menjadi kepala daerah itu mulia. Kan gitu. Inilah yang saya pernah tulis artikel di Republika ya dengan judul Dapur, Sumur, Kasur. Ya, karena kalau menjelang peringatan Hari Kartini beberapa kali di TV itu muncul gitu ya, kata-kata begini. Dulu perempuan hanya ngurusi dapur, sumur, kasur. Sekarang perempuan sudah ada yang jadi presiden, jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR, jadi menteri dan seterusnya. Berarti perempuan lebih maju. Nah, ini nih. Ya. Lebih daripada yang dulu kan gitu. Jadi itu sudah cara pandang yang dalam worldview Islam itu keliru. Ya. Jadi kalau perempuan jadi anggota DPR dianggap lebih maju daripada perempuan yang misalnya menjadi guru bagi anak-anaknya, itu keliru. Ini juga kita perlu luruskan dong, menjadi ibu rumah tangga, mendidik anak, itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Dan itu bukan hal yang mudah. Seolah-olah menjadi guru bagi anaknya itu asal-asalan gitu loh, gak perlu cari ilmu, itu yang salah. Menjadi guru bagi anaknya itu lebih susah daripada jadi anggota DPR. Gitu loh. Jadi anggota DPR itu mudah. Saya bertahun-tahun saya jadi wartawan di DPR, di istana gitu ya. Saya tahu kok pekerjaan anggota DPR itu. Ya. Bahkan menjadi presiden menurut saya tidak lebih susah daripada menjadi ibu rumah tangga. Ya. Jadi dari segi kan orang memandang gitu kan, "Wah, keren dong jadi anggota DPR," gitu kan. Itu keliru. Seolah orang kalau menjadi ibu rumah tangga enggak perlu dia berpendidikan tinggi, salah. Nah, ini cara pandangnya, ya. Jadi cara pandang jadi kalau perempuan kepala daerah itu, nah sekarang masalahnya, ya kan, sudah terpilih kepala daerah itu perempuan, ya kan? Kalau saya kan saya nggak milih, jadi kalau saya itu sudah terjadi kan, yang milih saya mau komentar apa? Tapi kalau saya disuruh milih, ya kalau saya disuruh milih, ada ya seorang kepala daerah, ya laki-laki, ya kan? Dia soleh, alim, hafal Quran, ya kan, cakep, laki-laki, terus muslim yang taat, gitu ya. Terus lawannya seorang perempuan bodoh, enggak lulus SMA, ya. Jelek, gitu ya. Nah, kalau saya suruh milih kepala daerah itu, saya milih yang laki-laki tadi. Gitu. Itu ya, kalau itu calonnya, ya. Kalau saya milih itu. Nah, sekarang ada gubernur perempuan sukses, kan gitu, ya kan? Ya kalau saya, kalau menurut saya, yang laki-lakinya kemana, gitu. Ya kan? Jadi jangan, kalau realitas sekarang ini, ya, itu kadang-kadang gini. Ulama itu melihat ada dalam politik, ya, yang terjadi kadang-kala bukan antara yang baik dan lebih baik. Kadang-kadang pilihannya itu antara buruk dan lebih buruk. Dan ini pernah terjadi kasus menarik di Aceh. Ketika Sultanah Ratu Syafi'atuddin diangkat sebagai Sultanah di Aceh, para ulama itu sampai pecah di Aceh, terbelah. Ada yang menerima Sultanah Ratu Syafi'atuddin, ada yang tidak. Nah, Syekh Nuruddin Araniri itu menerima itu dengan pertimbangan kalau tidak Sultanah ini yang naik, maka negara akan kacau. Jadi ada pertimbangan, gitu ya, apa kemudaratan yang lebih besar lagi akan terjadi kalau ini tidak naik. Ya, kan itu pilihannya, kan. Umat Islam di Amerika susah waktu itu harus memilih, apakah milih Donald Trump atau Hillary Clinton. Gitu loh. Dan terbelah itu. Ya kan? Dua-duanya sama-sama non-muslim, kan? Tapi satu sisi Donald Trump ini dia dari kanan, Kristen kanan, yang dia pro-Zionis. Ya, dan dia Islamofobianya tinggi. Tapi Donald Trump ini dia memegang nilai tradisional. Ya, menentang LGBT, ya kan, menentang free sex, kayak gitu loh misalnya, kan. Sementara yang Hillary Clinton dari Partai Demokrat kan lebih liberal, tapi dia lebih kurang dukungan pada Zionisnya. Nah, disitulah pertimbangan dalam politik. Ya, jadi kalau sekarang kita bicara kepala daerah ini, secara umum menurut saya, ya, tentu dalam setiap pemilihan nanti, menurut saya gitu, kalau ada pemilihan pilkada ini mau 2020 ini kan mau pilkada nih. Nah, bagaimana sikap kita umat Islam? Menurut saya, cobalah berdiskusi dengan para ulama. Ya. Kalau bisa, ya, menurut saya sebaiknya partai Islam mengajukan calon yang ideal, yang seideal mungkin. Itu. Nah, kalau nanti misalnya tidak sanggup atau suaranya nggak ada, terpaksa yang dimajukan pemimpin-pemimpin yang semuanya kurang ideal, ya pilih yang paling kecil mudaratnya. Tapi yang penting adalah musyawarah, ya, kesuaian, kesepakatan dengan tokoh-tokoh umat yang lain. Itu ya pandangannya. Jadi kalau sekarang ini kepala daerah banyak perempuan, ya kalau saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ya itu sudah dipilih, mudah-mudahan dia paling tidak, ya, dia tidak menzalimi masyarakat. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Ada lagi? Hah? Sudah setengah. Sudah. Satu lagi. Sudah difilmkan tapi oleh mahasiswa amatiran gitu ya, belum. Waktu itu pernah saya sempat menggalang dana, ada yang sempat nyumbang, bahkan ada yang sudah ngelamar jadi aktornya juga, ya. Sudah ada CV-nya, sudah kirim ke saya, ya. Nah, ini nanti siapa tahu mahasiswa Taqwa College ini kita buat film Kemi, yang tapi saya inginnya yang serius, ya. Nah, juga film Kemi, apa, novel Kemi ini penting untuk membangun worldview. Jadi saya sering sarankan kalau tingkat SMA atau mahasiswa, bahkan sampai S3 itu saya sarankan, kalau mau memahami Islamic worldview, paling mudah baca novel Kemi. Ya, novel Kemi 1, 2, 3 itu insya Allah sudah membangun kerangka worldview Islam. Ya, itu mudah. Dari situ baru baca 10 kuliah agama Islam. Baca buku itu. Saya kira begitu, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita selesaikan dua sesi kuliah kita dengan lancar. Alhamdulillah yang kedua ini kita semakin baik. Mudah-mudahan nanti semakin siap lagi kita ke depan. Ya, juga semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah SWT. Ya, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.